بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. وإن تزوج جديدة خصها بسبع إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا بثلاث. Teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan kita sampai sini masih pembahasan tentang qasam. Al-qasmu, kewajiban suami untuk memberikan keadilan dalam arti persamaan dalam hal pembagian hari al-qasam. Nah, ini masalahnya kalau di dalam perjalanan qasam, artinya di dalam perjalanan masa pembagian hari itu, kemudian suami menikah lagi. Nah, gitu. Maka urutan qasamnya berubah lagi. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, wa in tazawwaja jadidatan, kalau si laki-laki menikah jadidatan dengan istri yang baru, jadi awalnya dua, urutan harinya tuh cakep tuh, tiga hari tiga hari tiga hari tiga hari gitu, tapi kemudian dia nikah nih dia menikah dengan orang yang ketiga, dengan istri yang ketiga. Wa in tazawwaja jadidatan, kalau dia nikah dengan istri yang baru, khosoha, maka istri yang baru tersebut khosoha, dia wajib memberikan pengkhususan. Enggak tahu nih pengkhususannya wajib apa enggak. Dia memberikan pengkhususan terhadap si istri yang baru ini bisa bain 7 hari in kana bikran, kalau istrinya perawan. Jadi kalau dia nikahin perawan, maka urutan harinya berubah semenjak dia nikah. Jadi dikhususkan dulu nih yang baru selama 7 hari. Awalnya cuman Maimunah sama Laila. Pas lagi harinya Laila, baru 2 hari dia nikah sama istri yang baru, namanya Nadia. Nah, maka urutan bagi Laila dan Maimunah berubah sementara karena ada Nadia. Maka dia mengkhususkan jatah harinya untuk Nadia terlebih dahulu selama 7 hari. In kana bikran, kalau Nadianya perawan 7 hari. Wa in kanat sayyiban, tapi kalau si istri yang baru dinikah itu janda, bi thalathin, maka pengkhususannya 3 hari aja. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, beliau mengatakan idza jaddada syakhsu, kalau seorang laki-laki jaddada nikah imra'atin, dia memperbaharui nikahnya, artinya ya dia memulai nikah baru begitu. Wa indahu zaujatani masalan, dan dia punya 2 istri misalnya, jadi dia sudah punya 2 istri kemudian menikah, qad qasama lahuma, yang mana 2 istri itu sudah mendapat jatah harinya masing-masing gitu, qata ad-daura, maka putus itu hitungan hari jatah bagi si istri pertama, istri kedua putus sementara, lil jadidati, karena ada istri yang baru. Jadi udah dapat nih Laila Maimuna 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari. Pas jatahnya Laila, baru hari kedua si orang ini menikah dengan yang baru. Maka seluruh hitungannya hilang. Itu maksudnya urutan qasam yang terjadi bagi Maimunah dan juga Laila itu berhenti lil jadidati, karena ada perempuan yang baru. Jadi berhentinya untuk menyesuaikan dengan hari yang istri yang baru, lil jadidah. Fa in kanat bikran, kalau istri yang baru ini adalah perawan, gadis, aqama indaha sab'an, maka dia bermalam, menginap, mendampingi si istri sab'an selama 7 hari, termasuk malamnya 7 malam, karena kan iqamah ad-daur an-naubah, Al-ibratu fin naubah lailan, kan gitu. Ibrahnya standar naubah itu malam hari, 7 hari 7 malam. Aw sayyiban, tapi kalau dia janda maka ditemaninya selama salasan 3 hari 3 malam. Wala yaqdi, kan udah dia udah punya urutan nih. Maimunah udah punya urutan, Laila udah punya urutan 3 hari 3 hari. Kemudian pas di hari yang kedua bersama Laila dia nikah. Maka kan terputus tuh semuanya tuh. Dia mengkhususkan si Nadia nih yang perawan 7 hari. Berarti selama 7 hari ini kan ada jatahnya, ada naubahnya Laila, ada naubahnya Maimunah yang hilang. Nah, maka enggak perlu diqadha. Kenapa enggak perlu diqadha? Karena sejak dia nikah memang naubahnya hilang. Naubah itu diqadha kalau naubahnya berdiri ada. Tapi naubahnya hilang sejak dia menikah dengan istri yang baru. Naubah jadwal harian nginep itu sudah terputus menyesuaikan ada yang baru. Jadi dia khususin dulu nih. In kanat bikuran, kalau dia perawan 7 hari. Kalau dia janda 3 hari. Wala yaqdi, dan dia tidak perlu mengqadha. Liqauli Anasin radhiyallahu an. Karena ada perkataan Sayyidina Anas. Perkataan Sayyidina Anas berarti ini hukumnya mauquf. Berhenti pada Sayyidina Anas saja. Tapi hukumnya marfu. Artinya dia memang perkataan Sayyidina Anas. Tapi hukum status daripada apa yang dikatakan Anas itu marfu. Itu kita dapati juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas sunnati, kata Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, minas sunnati idza tazawwajal bikru ala sayyibi. Minas sunnah, yang daripada ketetapan syariat. Jadi sal kalimat sunnah itu dalam beberapa arti maksudnya ketetapan. Dalam beberapa konteks yang disebutkan oleh ulama begitu. Minas sunnati, daripada ketetapan yang sudah menjadi hukum syariat. Minas sunnati, yang menjadi ketetapan. Idza tazawwajal bikru, kalau dia menikah dengan soal. Idza tazawwajal bikru ala sayyibi aqama indaha sab'an thumma qasam. Kalau dia menikahi perawan ala sayyibi, di atas janda, maksudnya janda itu istri-istrinya, dia menikahi perawan selain dia juga udah punya janda sebelumnya, aqama indaha, maka dia menginap bersama si perawan tersebut sab'an thumma qasam. Sab'an, 7 hari dulu disempurnakan bersama perawannya. Thumma qasam, baru kemudian mulai qasam lagi. Mulam naubah baru lagi. Begitu. Wa idza tazawwaja thayyiba, tapi kalau dia menikahi seorang janda. Aqama indaha thalasan, dia menginap bersama si janda tersebut 3 malam dulu. Thumma qasam, kemudian baru dia mulai lagi. Mulai ada pembagian. Istri-istriku, karena ini udah ada yang baru, kita mulai dari baru lagi ya, dari awal ya. Jadi karena ini ada 3, maka masing-masing dapatnya 2 hari 2 hari ya. Gitu. Misalnya, qala Abu Qidabah. Abu Qidabah ini salah satu murid Sayyidina Anas dari kalangan tabi'in. Qala Abu Qidabah, law syi'tu laqultu, kalau seandainya saya pengen, mau, saya boleh begitu. Laqultu, saya akan katakan, inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas rafa'ahu, mengangkat perkataannya ini ila Nabi, kepada perkataan Nabi. Jadi maksudnya dari hukum mauquf diangkat menjadi hukum marfu. Gitu. Seandainya kalau boleh saya mau bilang, maksudnya bahwa perkataan Sayyidina Anas ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini perkataan Sayyidina Anas, hukumnya itu marfu. Hukum dari perkataan Sayyidina Anas, maksudnya inti informasi kandungan yang ada pada Sayyidina Anas perkataannya ini tidak melanggar apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wal ma'na fi dhalika, artinya arti daripada hadis tersebut, zawalul, maksudnya arti wal ma'na fi dhalika, poin hikmah, makna salah satu makna kan juga hikmah. Wal makna fi dzalika, dan hikmah daripada adanya ketetapan janda 3 hari, si perawan 7 hari, hikmahnya salah satunya zawalul hismah. Zawal al-hismatu al-hismati baina az-zawjaini. Menghilangkan al-hismah. Hismah itu artinya malu. Jadi kan kadang yang namanya baru nikah masih malu-malu. Nah, untuk menghilangkan malu biar tidak ada jarak itu, kalau dia perawan butuh 7 hari. Jadi adanya 7 hari, orang udah punya nih jatah sama istri-istrinya. Nih Laila dapat 3 hari, Maimunah dapat 3 hari, kemudian datang yang baru, begitu. Berubah kan gitunya hitungannya. Nah, kenapa berubah? Ya ada yang baru. Lalu kenapa berubahnya 7 hari, berubahnya 3 hari? Itu intinya apa yang namanya maksud dan hikmahnya itu untuk menghilangkan kemaluan. Menghilangkan kemaluan, menghilangkan rasa malu. Jadi si istri karena baru nikah kan masih punya hormat tinggi kepada suami. Artinya masih malu gitu. Tapi kalau 7 hari itu udah menghilangkan. Nggak canggung lagi lah kalau udah 7 hari mah gitu. Kalau janda karena udah pengalaman gak perlu 7 hari. Dia 3 hari juga udah beres tuh masalahnya kan gitu. Zawalul hismati baina zawjaini wa hadha takhsis. Dan pengkhususan ini wajibun ala zawj, hukumnya wajib. Jadi mengkhususkan 7 hari dan 3 hari hukumnya wajibun ala zawji, hukumnya wajib atas suami ala al-madhhabi, menurut pendapat mazhab wajib. Jadi udah punya istri 2, kemudian nikah baru dengan perawan, maka wajib menghentikan urutan qasam dan qasam. Urutan pembagian hari wajib diberhentikan mulai dulu dengan si yang baru ini selama 7 hari. Setelah 7 hari baru atur lagi berapa bagian-bagiannya. Itu begitu. Wajib, hukumnya wajib. Alal madhabi menurut madhab. Hatta qala al-mutawalli, sampai dikatakan oleh Imam Al-Mutawalli tatimul madhab, law kharaja ba'dhu tilka al-layali, law kharaja ba'dhu tilka al-layali bi'udhrin. Kalau dia baru nikah, dia udah punya istri kemudian dia nikah baru, kalau baru nikah kemudian dia keluar ba'dhu tilka al-layali bi'udhrin, dari yang kewajiban 7 malam dia keluar sebahagiannya, artinya tidak bersama istrinya yang baru, au ukhrija, atau dia dikeluarkan entah karena mungkin mertuanya gedemen gitu ya, atau mungkin dia ribut sama iparnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au ukhrija qada inda tamakuni, maka dia wajib mengqada di waktu dia mampu mengqada. Jadi 7 hari ini bagi perawan dan 3 hari bagi janda hukumnya wajib. Jadi tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Maka karena ini wajib, kalau dia tidak bisa menyelesaikan, bahkan ini ada uzurnya, dia keluar gara-gara uzur, itu tetap aja harus diqadha. Wa tajibul muwalatu baina sab'i wa thalas, dan wajib muwalah. Nikah nih dia baru. Udah punya istri sebelumnya. Ada Maimunah, ada Laila. Nikah sama Nadia. Nadia perawan. Maka kudu 7 hari. Hari ke 1, ke 2, ke 3. Hari ke 4 Nadia nelfon. Nadia. Si Laila nelfon. Bang, ini Fulan sakit. Anaknya sakit. Coba bang bawa kemana kek. Akhirnya 1 hari yang mestinya 7 hari, baru 4 hari dia keluar ke istri yang kedua. Karena ada uzur anaknya sakit. Kan begitu. Dianterin. Maka 1 hari yang dia keluar itu membuat urutannya berubah. Urutan berubah dalam arti kewajiban 7 harinya hilang. Kenapa? Karena 7 hari itu wajibul muwalat. 7 hari itu atau 3 hari wajib berurutan. Maka ketika hilang itu 1, mulai lagi dari awal, mulai dari sehari pertama lagi. 1, 2, 3, 4 keluar. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Wajibul muwalat, dan wajib itu bersambung, ketersambungan. tujuh hari, baina sab'i wa salas, antara tujuh atau tiga hari itu wajib nyambung semua. Li'annal hishmata, karena yang namanya hishmah, rasa malu, la tazuru bil mufarraq, itu tidak mungkin hilang kalau harinya misah-misah. Jadi tujuh hari itu harus ketemu sering-sering. Biar apa? Biar hishmahnya itu tidak ada jarak lagi. Kalau dua hari hilang, tiga hari hilang, wah, itu la tazulul hikmah. Karena hikmah daripada pembagian ini adalah izalatul hikmah baina zaujaini, menghilangkan rasa malu antara kedua pasangan. Falau farroqo, kalau seandainya dipisahkan, tujuh harinya misah-misah, sehari dia pergi, baru dia lengkap, datang lagi. Fafil ihtisabi bil mufarraqi wajhan, maka untuk hitungan apakah bisa menghitung hari yang misa-misa itu, wajhani, ada dua pendapat. Zahiru kalamil jumhur, zahiru kalamil jumhur, perkataan jumhur yang zahir, yang terlihat, al-man'u, hukumnya dilarang, enggak boleh itu misa-misain begitu, enggak boleh hukumnya. Artinya jadi harus wajib mualah, ngulang lagi dari awal. Wa in kanatil jadidatu sayyiban, tapi kalau istri yang baru itu adalah janda, ustuhibba lahu ayu khayyiraha, dianjur. Jadi kalau perawan wajib tujuh hari itu taksis hukumnya wajib dan wajib mualat. Tapi kalau janda, ustuhibba, dianjurkan lahu, bagi si suami, ayu khayyiraha, untuk memberikan pilihan terhadap si janda yang baru dinikahin ini, baina ayyuqima indaha thalathan bila qada'in wa baina ayyuqima indaha sab'an. Dia kasih pilihan antara dia yukim, dia iqamah, dia tinggal, dia singgah, dia temenin itu istri yang baru yang janda itu, indaha thalathan bila qada', tiga hari tanpa mengqada' jatah istri-istri yang lain, begitu, tiga hari. Kalau tiga hari kan emang jatahnya tiga hari yang namanya janda kan gitu. Tiga hari tanpa qadha. Berarti dia gak perlu qadha hari-hari yang lain buat istrinya. Wa baina ayyuqima indaha sab'an, atau dia bisa stay, singgah, nemenin istri yang janda baru itu, yang baru itu, yang janda itu, selama tujuh hari. Gitu. Jadi ketika nikah sama janda, Neng maunya abang di sini 3 malam atau 7 malam gitu. Kalau 3 malam ya 3 malam, memang fikihnya begitu. Kalau 7 malam, nah kalau 7 malam, 4 malamnya itu ntar abang tanya wajib qada apa enggak gitu. Maksudnya buat istri-istri yang lain wajib qada apa enggak. Jadi saya boleh nih bang dapat 7 malam? Boleh, tapi kan saya janda. Ya enggak apa-apa. Gitu. Walaupun janda tetap boleh dapat 7 malam? Boleh, enggak apa-apa. Saya kalau gitu saya milih 7 hari dah, 7 malam, ah gitu. Kalau dia milihnya 7 malam, wa yaqdi lil baqiyat, dia mengqada bagi istri-istri yang lain. Jadi mengqadanya 4 malam karena jatah si janda kan 3 malam. Kalau dia mau 7 malam boleh, enggak apa-apa hukumnya, cuman dia punya kewajiban wa yaqdi lil baqiyat, dia mengqada bagi istri-istri yang lain 4 hari yang setelahnya. Karena yang wajib kan 3. Empatnya enggak tuh, maka empat ini wajib diqadha nih. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan ini, artinya beliau apa namanya singgah atau menemani Ummu Salamah selama 7 malam, padahal Ummu Salamah janda waktu dinikahi oleh Nabi Muhammad. Fa in ikhtaratis sab'a, kalau dia orang, si janda itu milih 7 malam, qadha lil baqiyati sab'a. Qadha lil baqiyati as-sab'a, maka dia mengqadha bagi istri-istri yang lain as-sab'a. Ah, mengqadhanya 7. 7 malam juga. Sab'a. Di situ benar enggak ini kalimatnya sab'a ya? Jadi berarti yang diqadha 7 malamnya, bukan cuma 4 malam. Wa in aqama bi ghairi ikhtiyariha, tapi kalau si suami aqama, tinggal di situ, stay di situ, mendampingi istrinya yang janda ini, masih lagi ngomongin janda, bighairi ikhtiyariha, gitu. Bighairi ikhtiyariha. Jadi kan janda itu tiga hari wajibnya. Tapi kalau dikasih pilihan, Neng mau 7 hari. Boleh bang 7 hari. Nah, ini kalau si suami stay di situ 7 hari bighairi ikhtiyariha. Dari awal dia nggak ngasih pilihan. Dia nggak nanya, Neng maunya 3 hari atau 7 hari. Nggak ada nanya gitu, pokoknya stay aja. Dan stay-nya itu sampai 7 hari. In aqama bighairi ikhtiyariha, kalau dia singgah di situ tanpa ada pilihan dari si istri yang baru ini, janda ini, abang gak pernah nanya, tetap abang tinggal aja 7 hari. Lam yakdi illa al-arba'i zaidati, maka dia tidak mengqadha. Lam yakdi illa al-arba'i zaidata, illa al-arba'i zaidata, maka dia tidak wajib mengqadha untuk istri-istri yang sebelumnya yang lain kecuali arba 4 hari sisanya saja. Oh, jadi kalau pilihannya dari si janda minta 7 hari, maka 7 hari diqadha. Tapi kalau tidak ada pilihan, artinya istri nggak dikasih pilihan, suami yang inisiatif di situ 7 malam, maka dia qadha 4 malamnya untuk istri-istri yang lain. Hadza huwal mazhab, inilah pendapat mazhab adalladzi qata'a bihi al-ashhab, yang diputuskan, yang ditetapkan oleh banyak ashabus syafi'iyah. Wala, jadi emang 7 antara dipilih atau tidak dipilih oleh si jandanya tersebut. Walau iltamasat arba'an aw khamsan, kalau istrinya minta, iltamasat itu minta, istri yang baru nih, yang janda nih, kita masih ngomongin janda, iltamasat arba'an, mintanya 4 hari, aw khamsan atau 5 hari, jadi lebih dari 3, cuman gak nyampe 7. Lam yakti illa mazada ala salas, maka si suami tidak wajib mengqadha untuk istri-istri yang lain, illa mazada ala salas, kecuali yang lebih dari 3 hari. Jadi dia mintanya enggak 7 hari. Abang 4 malamnya sini, berarti kan 1 malam. Dia qadha 1 malamnya tuh. Kata istrinya, abang 5 malamnya. Jadi enggak nyampe 7. Kalau pilihannya enggak nyampe 7, pilihannya si janda, maka wajib qadha yang lebih dari 3 aja. Walau talabatil bikru ashron, ini masalah beda lagi. Kalau seandainya al-bikr, si perawan minta ashron, perawan kan jatahnya 7 malam, tapi dia mintanya abang 10 malam di sini. Lam tajus ijabatuha, tidak boleh hukumnya mengiyakan, menjawab permintaan tersebut, enggak boleh. Fa in ajabaha, kalau dia terima permintaannya, dia menjawab iya dah 10 malam gitu. Lam yakdi, maka si suami tidak wajib mengqadha untuk istri-istri yang lain, illa mazada ala sab'i, kecuali yang lebih daripada 7 harinya. Wallahu alam. Far'un, ini tanggung satu lagi. Waffa zawju haqqal jadidati min az-zifaf. Wafa, kalau seandainya, ini enggak ada kalau nih. Jadi posisinya wafa zauju, kata ini fa'il cabang masalah, wafa zauju, si seorang suami menunaikan, wafa itu menunaikan. Wafa haqqal jadidati, menunaikan haknya si istri yang baru, fi zifaf, min az-zifaf, daripada waktu, zifaf itu artinya waktu bermalam, waktu nginap. Jadi dia udah tunaikan nih, janda 3 hari, kalau perawan 7 hari. Dia udah tunaikan. Dia sudah tunaikan haknya si istri yang baru selama 7 malam. Begitu. Summa talaqaha. Kemudian dia talak itu. Habis 7 malam selesai, ditalak. Summa raja'aha, kemudian dirujuk lagi. Udah ditalak, dirujuk. Kan dirujuk jadi istri lagi. Falaisa laha, maka si istri yang udah dapat ini, gitu kan ditalak nih. Ketika ditalak kan udah enggak jadi suami istri lagi, kemudian dirujuk lagi. Ketika dirujuk, falaisa laha haqqa az-zifafi, maka si istri yang baru ditalak ini, dia tidak lagi mendapatkan hak bermalam seperti istri baru. Li'anna raja'iyah, karena talak raja'i baqiyatun 'ala nikahil awal, itu masih nempel, masih tetap hukumnya ala nikahil awal dengan hukum nikah yang pertama. Masih ngikat gitu. Artinya kan baru 7 malam nih ditalak. Nah talaknya kan talak 1, talak roji. Kalau talak roji, ikatan suami istri masih ada, belum putus. Maka ketika dia rujuk, sejatinya itu tidak ada menyambung putusan, menyambung yang terputus. Karena emang nggak ada yang terputus. Dia sambungin dengan rujuk, emang nggak ada yang terputus tuh. Karena talak raj'i, kalau masih dalam masa iddah, si istri masih bagian daripada suami istri. Gitu. Maka dia nggak perlu ada zifaf, ada waktu malam baru lagi. Udah nggak perlu ada lagi. Anna ar-raj'iyyah kana talak raj'i baqiyatun 'ala nikahil awal, itu masih nempel dengan nikah yang pertama. Waqad waffa haqqahu, dan suami telah menunaikan haknya. Haknya si apa namanya? Maksudnya telah menunaikan kewajibannya ini. Wa in abanaha. Tapi kalau talaknya talak bain. Wa in abanaha. Talak bain itu ya bain kan ada bain kubro, ada bain sugro. Bain kubro itu talak tiga loh. Kalau bain sugro adalah talak roji'i yang sudah habis masa iddahnya. Itu namanya bain sugro. Kenapa bain sugro? Karena kalau mau balik lagi kudu pakai akad baru. Nah, gitu. Wa in abanaha. Tapi kalau kemudian dia membuat si istri jadi talak bain sugro, udah lewat masa iddahnya belum dirujuk juga, summa jaddada nikahaha. Kemudian dia memperbaharui akad nikahnya. Jadi ditarik lagi. Udah neng balik lagi aja neng. Tapi sudah lewat masa iddah bang, yaudah kita bikin akad baru. Nah gitu. Faqaulani, jadi kan ada akad baru nih. Nah karena akad baru, apakah si istri ini mendapatkan jatah hari sebagaimana pengantin baru? Perawan 7 hari, janda 3 hari? Atau enggak? Faqaulani, ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i Al-Azhar. Qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kuat. Yang azhar yang dipakai oleh kebanyakan ulama syafi'i, annahu yujadidu haqqaha minaz zifaf, ya, si suami juga wajib hukumnya menunaikan kewajibannya daripada bermalam selama 3 malam, karena dia jadi janda kan sekarang, bukan lagi perawan, 3 malam, li annahu nikahun jadid, karena itu nikah baru. Wallahu a'lam. Sampai sini besok nih kita langsung idzabana nusyus. Jadi besok nih masalah pembagian hari sudah selesai. Jadi insya Allah besok kita mulai tentang pembahasan nusyus. Nah, salah satu nusyus ini juga teman-teman yang dirahmati Allah. Ketika seorang suami merujuk istrinya dalam masa iddah tapi istrinya menolak. Jadi kan talak roja'i itu tidak memutuskan hubungan pernikahan. Maka ketika si istri masih dalam masa iddah, kemudian dirujuk, itu sejatinya rujuknya itu membuat si istri wajib berkumpul lagi dengan si suaminya. Tapi kalau kondisinya si istri tidak mau, nah, maka masuk nih yang namanya nusyus. Kalau dia tidak mau, suami punya kewajiban nasihat. Karena dia udah nusyus. Nusyus itu kagak taat bahasa sederhananya. Istri mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Makanya kagak taat. Kagak taat tuh maka dinasihati. Kalau udah dinasihati kagak mempan, dia gak balik lagi. Udah, suami jangan tahan istri. Kasian, istri emang udah gak mau. Karena dia udah gak mau, kalau terus-terusan begini tanpa status, istri jadi dosa. Karena terus-terusan dalam nusyus. Sebaiknya suami sadar diri. Kalau emang dirujuk udah gak mau balik lagi, dinasihatin gak. Ya udah ceraiin aja sekalian. Putuskan lagi supaya benar-benar istri terbebas dari dosa nusyus. Lagi dipertahankan juga si suaminya, istrinya enggak mau. Gitu. Jadi jangan kemudian saling defensif yang membuat status pernikahannya enggak jelas, efeknya kepada keluarga dan juga anak-anak. Gitu. Jadi benar kalau dirujuk jadi balik lagi. Kalau dalam masa iddah dirujuk balik lagi benar. Tapi satu kondisi kan istri kadang enggak mau. Kalau dia udah gak mau, berarti emang dia udah gak mau bersama. Kalau dia terus-terusan begitu, istri dalam masa nusyus nih berarti. Karena dirujuk gak mau balik. Nusyus ini namanya. Dan nusyus itu dosa. Suami harus sadar. Jangan membiarkan istri terus-terusan. Ya udah putusin aja sekalian. Biar tidak jadi dosa bagi si istri. Dan juga tidak membuat status pernikahan itu makin tidak jelas gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri insyaallah besok mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para masyayikh, para tokoh, para kiai, para ajengan, para buya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon koreksi. Koreksi ini bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.